Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Syarah al-usul al-thalathah karya Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Kita ulangi membaca catatan kaki di halaman 69. Tanbihun, catatan, dianjurkan memperbanyak niat-niat yang baik dalam satu ibadah supaya supaya pahalanya itu banyak. Soal pertanyaan, bagaimanakah hal-hal yang hukumnya mubah berubah menjadi satu hal yang bernilai ibadah? Jawabannya, hal-hal yang mubah itu berubah menjadi ibadah jika seorang hamba yang bermaksud untuk melakukannya, atau jika seorang hamba qasada biha, bermaksud ketika melakukan hal-hal yang mubah tersebut mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan niat yang baik. Di antara contohnya adalah al-kalamu tayyibu, perkataan yang baik bersama orang lain. Warada, terdapat satu riwayat bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau melihat Nabi wajiman ay hazinan, dalam kondisi sedih, sakitan, diam saja. Maka Umar mengatakan, la akulanna syai'an udhiku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akan aku katakan perkataan yang dengannya aku membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan atau tertawa. Dari perkataan Umar ini, An-Nawawi menyimpulkan, yustahabbu, dianjurkan, menjadi bagian dari amal saleh seorang yang melihat kawannya itu mahmuman, di dalam keadaan galau, hazinan, sedih. An yuhadithahu, maka dianjurkan untuk ngobrol dengannya. Bima, dengan obrolan yang yudhikuhu, bisa membuatnya tersenyum dan tertawa, sehingga hilang kesedihannya dan kegalauannya. Au yushghiluhu, atau obrolan yang menyibukkannya. Ini menyibukkannya di sini artinya melalaikannya dari hal yang membuat dia sedih, karena dia sibuk memikirkan yang lainnya, yaitu materi obrolan yang kita lontarkan kepadanya. Dan wa yutayyibu nafsahu, membuat happy jiwanya, membuat gembira dirinya. Maka obrolan semacam ini, itu kata An-Nawawi, yustahabu, jadi bagian dari amal soleh, satu hal yang berpahala. Kemudian itu contoh obrolan bisa berpahala. Demikian juga tidur, makan, minum, menjual barang, beli sesuatu dan yang lainnya. Jika seorang hamba melakukannya biniyati taqawi, itu bacanya bukan takwa namun taqawi. Taqawi artinya mencari kekuatan supaya kuat untuk taat kepada Allah. Wa ma asbaha dzalika, dan semacam itu, maka aktivitas mubah tadi bernilai ibadah. Makannya bernilai ibadah, minumnya bernilai ibadah, tidurnya bernilai ibadah, dan seterusnya. Contoh yang lainnya adalah makan menemani tamu untuk lihat tiba lahul aklu, supaya enak baginya makan karena dibersamai, karena ditemani. Maka ini juga menjadi satu hal yang nilai berpahala. Kemudian makan makanan orang yang mengundang, baik undangan yang wajib didatangi atau undangan yang dianjurkan untuk didatangi. Undangan yang wajib didatangi, undangan walimatul urs. Undangan yang mustahab, undangan makan yang lainnya. Kemudian mencium bau-bauan yang yu'inu ala ta'atillahi, membantu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bau-bauan yang menyebabkan hati itu gembira, happy, energetic. Ini menjadi satu hal yang jika niatnya untuk taat kepada Allah supaya taqawi, kuat, energetic dalam ketaatan, maka ini satu hal yang bernilai pahala. Yukawi al-hawas, menguatkan indera. Tawayubasitu an-nafsa, membuat jiwa itu gembira. Lil ilmi, untuk belajar. Wal amal, atau untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, al-muwaffaq, orang yang mendapat taufik itu mampu menjadikan makannya sebagai ibadah, minumnya ibadah, pakaiannya, berpakaiannya ibadah, masuk rumahnya ibadah, keluar rumahnya ibadah, sampai-sampai ngobrol dengan orang mungkin dijadikan sebagai ibadah. Kami akan berikan contoh tentang makan, bagaimanakah makan itu bernilai ibadah. Maka yang pertama, berniat bihi, dengan makan, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wakulu washrobu, makalah dan minumlah. Kemudian yang kedua, pasang niat untuk menjaga kehidupannya, menjaga baqa'ihi, eksistensinya, atau kehidupannya, wa ala ruhihi, dan nyawanya. Karena menjaga keselamatan jiwa sehingga tidak mati, itu satu hal yang diperintahkan. Yang ketiga, ketika makan niatnya taqawi ala ta'atillahi, supaya taat, supaya punya kekuatan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena energi, karena dari makan dapat energi, kemudian energinya, tenaganya akan dipakai untuk taat kepada Allah. Kemudian yang keempat, dia pasang niat dengan makan at-tabassut, menikmati nikmat Allah zat yang pemurah jalla wa'ala. Karena zat yang pemurah itu suka dan senang ketika orang itu menikmati kemurahannya dan kedermawanannya. Aku akan sampaikan satu contoh, dan bagi Allah contoh yang yaitu contoh yang lebih baik. Seandainya ada seorang yang kariman, pemurah, menyuguhkan makanan untuk orang-orang yang hendak makan, apakah hal rohbatuhu, apakah keinginannya makanan itu kembali dalam keadaan belum dimakan, ataukah dia gembira manakala makanannya habis? Tabaan, tentu dia akan gembira jika orang memakannya dan habis. Karena hal ini adalah turunan dan derivat dari al-karam, kedermawanan. Dikutip dari Majmu'ul Fatawa Ibn Utsaimin tentang afdaliyatul ibadah, ibadah yang paling afdal. Ibn al-Qayyim merajihkan bahasanya ibadah yang paling afdal adalah beramal atau melakukan amal yang Allah ridai di setiap waktu sebagaimana tuntutan waktu dan amalan waktu. Sehingga ibadah yang paling afdal di waktu kehadiran dhaif, kehadiran tamu misalnya, adalah menunaikan hak tamu. Istighal, sibuk bihi, bihinya kembali ke hak tamu. Menyibukkan diri dengan hak tamu, an, sehingga ditinggalkanlah, boleh jadi ditinggalkanlah wirid mustahab. Wirid itu amalan rutin harian. bisa dikir, bisa sholat, bisa baca Quran dan yang lainnya. Dan ditinggalkanlah wirid harian yang dianjurkan. Ya, demikian juga hal yang sama dalam masalah menunaikan hak istri dan keluarga. Jika tiba memang waktu untuk keluarga, maka ibadah yang afdal ketika itu adalah membersamai keluarga, sibuk dengan keluarga dan meninggalkan hal-hal yang lainnya yang kurang penting. Kemudian yang afdal di waktu sahur adalah menyibukkan diri dengan sholat, itu sholat malam, baca Al-Quran dan doa, karena itu adalah sepertiga malam yang terakhir, zikir dan terutama istighfar. Kemudian yang afdal di waktu membimbing murid dan mengajar orang yang tidak tahu adalah perhatian dengan pengajarannya dan istighal dan sibuk dengannya. Dan yang afdal di waktu azan adalah meninggalkan wiridnya. Tarku ma huwa fihi min wirdihi. Meninggalkan wiridnya, amalan rutinnya yang sedang dia kerjakan. Misalnya dia sedang baca Al-Quran. Karena dia sedang menyelesaikan wirid hariannya. Baca Al-Quran 2 juz misalnya. Kemudian terdengar azan. Maka yang afdal adalah dia tinggalkan wirid hariannya. Kemudian menyibukkan diri dengan merespon muadzin, mendengarkan azan dan mengikutinya. Yang afdal di waktu sholat 5 waktu. Setelah azan tiba, maka yang afdal, amal yang afdal adalah al-jidd, adalah kesungguhan, wanus dan menginginkan yang terbaik, fi'iqa'iha, melakukan sholat al-akmalil wujuhi, dalam bentuk yang paling sempurna. Dan bersegera mengerjakan sholat di awal waktunya. Bersegera pergi ke masjid. Maka itu lebih afdal daripada misalnya membaca buku agama atau membaca Al-Quran. Maka lebih afdal adalah segera pergi ke masjid, dan bukan kemudian baca buku agama, kemudian belajar ilmu syar'i dalam sehingga berdampak masbuk misalnya. Wal afdal, dan ketika yang afdal fi awqati daruratil muhtaji, di waktu mendesaknya orang yang kondisi mendesak, orang yang membutuhkan bantuan. Boleh jadi bantuan jah, bantuan nama baik kita, membantu dengan jah itu sama dengan syafaat. Itu biasa di syafaat, itu sebutan lainnya adalah membantu dengan jah, membantu dengan nama baik dan posisi kita sebagai orang yang terpandang di masyarakat atau terpandang pada pihak-pihak tertentu. Maka ada orang yang membutuhkan jah kita, membutuhkan kedudukan kita, nama baik kita. Misalnya orang ini sedang tidak punya duit, mau daftar ulang sekolah. Ya, kalau dia ngomong sendiri hukum asalnya, misalnya bayar daftar ulang tidak bisa dicicil. Ya, kalau seminggu tidak dibayar, ya, sudah out. Kalau kemudian dia mengajukan keringanan supaya bisa nyicil, ya pada dasarnya tidak berlaku. Namun ada orang yang punya jah, punya kedudukan, nama baik, posisi terhormat di hati yayasan tersebut atau lembaga tersebut, para pengurus di lembaga tersebut. Maka orang ini, orang yang kerepotan untuk daftar ulang anaknya ini membutuhkan misalnya saya. Kalau saya yang ngomong, semula enggak boleh nyicil daftar ulang, kalau yang ngomong saya jadi boleh. Kenapa? Karena saya punya jah namanya. Saya punya kedudukan, nama baik, dihormati oleh pihak lembaga pendidikan tersebut. Nah, kalau dia ngomong langsung, ditolak ya. Kalau Bapak nggak bisa bayar, ya sudah. Nanti kami pindahkan ke cadangan. Nah, gitu. Tapi kalau yang ngomong pihak tertentu yang punya kedudukan di hati dan di mata lembaga pendidikan tadi, nanti jadi lain. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti jawabannya jadi tidak apa-apa. Bahkan ya menggosat mau dicicil berapa kali ya, 6 bulan atau silahkan setahun juga tidak apa-apa. Jadinya demikian. Aslinya enggak demikian. Itu namanya berbuat baik dengan jah. Ya, berbuat baik dengan kedudukan, posisi dan kedudukan yang kita miliki di mata pihak-pihak tertentu. Ini dalam bahasa Arab, membantu dengan jah itu namanya syafaat. Dan syafaat itu dinilai sebagai zakatnya orang yang Allah beri nikmat semacam ini. Tidak semua orang diberi nikmat semacam ini. Dihormati orang. Jadi dihormati orang boleh jadi banyak orang atau sebagian orang. Itu tidak semua dapat nikmat semacam itu. Tidak semua orang itu dalam tanda kutip kata-katanya sakti. Kalimat yang sama, tolong. Tolong saya bisa nyicil. Nah, itu kalimatnya cuma sama. Intinya sama. Tolong supaya bisa nyicil. Itu lain yang ngomong beda. Beda efeknya. Ada orang yang ngomong yang sama enggak dianggap. Ada ngomong kalimat yang sama sakti sekali. Langsung iya. Ada yang ngomong yang sama tapi harus niku-niku. Harus niku-niku. Nah, maka orang yang Allah beri nikmat terpandang ucapannya sangat dihormati, ucapannya punya nilai yang tinggi, itu nikmat. Dan nikmat ini ada zakatnya. Zakatnya adalah gunakan hal tersebut untuk nolong orang. Atau ada orang yang perlu bantuan badan. Ini tetangga sedang kerepotan. Ya, atau bantuan harta. Boleh jadi dalam bentuk sedekah, boleh jadi dalam bentuk pinjaman uang misalnya. Maka ketika ada orang yang dalam kondisi mendesak untuk mendapatkan bantuan jah, bantuan badan, atau bantuan harta, maka ibadah yang afdal ketika itu adalah al-istighal bimusa'adati. Sibuk membantunya, sibuk irasatullah fatihi, menolong kesusahannya. Wa itha udhalika dan lebih mengutamakan hal tersebut ala auratika, aurat jamak dari wirid, artinya amalan rutin harian. Wa khalwatika, amalan rutin harian itu biasanya ya bisa dikerjakan kalau khalwah. Kalau mojok menyendiri menyelesaikan wiridnya. Ini amalan rutin hariannya boleh jadi sholat sunnah, misalnya sholat duhanya, atau zikirnya, atau target baca Al-Quran hariannya. Maka itu umumnya perlu khulwah. Kalau tidak khulwah, tidak selesai. Namun ketika kondisinya kondisi sedang yang dibutuhkan banyak orang atau sejumlah orang membutuhkan bantuan badannya, untuk angkat-angkat untuk ini karena tetangganya kerepotan, tetangganya sedang dapat musibah kematian. Ya, maka seorang muslim bukan kemudian malah mojok di rumah sembunyi menyelesaikan target baca Al-Qur'annya dalam keadaan tetangganya sedang kerepotan karena dapat musibah kematian. Yang betul dia tinggalkan wiridnya. Ya, wirid bisa diqadha. Wirid bisa diqadha seandainya waktunya habis. Ya, wirid bisa diqadha seandainya waktunya habis. Namun kondisi ini enggak, ya, kalau sudah berlalu ya sudah kesempatan untuk membantu orang yang kerepotan, yang kesusahan tadi sudah berlalu. Maka kata ini kata Ibnu Qayyim, maka itsaru dzalika, utamakan hal itu, utamakan nolong orang dengan badan, dengan harta, utamakan hal itu dibandingkan wiridmu dan bersendiriannya dirimu untuk mengerjakan wirid tadi. Maka amalan yang afdal di waktu ada saudara yang sakit atau ada saudara sesama muslim yang meninggal dunia adalah membesuknya kalau dia sakit dan menghadiri jenazahnya dan mengiring jenazahnya ke pemakaman. Kemudian amal yang afdal di waktu membaca Al-Quran, ya, jika waktunya waktu membaca Al-Quran, maka amal yang afdal adalah jam'ul qalbi, mengumpulkan hati, menyatukan hati dan pikiran. Al-himmah terjemah bebasnya bisa pikiran. Menyatukan hati dan pikiran untuk merenungkan Al-Quran, tafahum, tafahum itu berupaya untuk memahami. Kalau faham itu sudah faham. Kalau tafahum, upaya proses untuk faham. Hatta seakan, sehingga seakan-akan Allah Ta'ala mengajaknya berbicara dengan Al-Quran tersebut. Maka Anda kumpulkan hati Anda untuk memahaminya, merenungkannya, dan bertekad melaksanakan perintahnya. Dalam keadaan a'zamu min jum'iyati qalbi, lebih besar dibandingkan mengumpulkan hati, terkumpulnya hati. Ya, terkumpulnya hati ya terjemah bebasnya fokus gitu ya. Jauh lebih besar daripada fokusnya hati orang yang kedatangan surat dari penguasa. Ya, maka ketika seorang itu dapat surat dari presiden misalnya, ya, maka dia akan baca dengan penuh fokus. Ya, maka membaca Al-Quran hendaknya fokusnya, jam'ul qalbinya lebih dari itu. Nah inilah inilah amalan dan inilah amalan ahlu ta'abudin mutlak, orang yang beribadah dengan semua ibadah. Maka orang yang sahibu ta'abudin mutlaki, orang yang beribadah dengan semua ibadah yang masyru', dia tidaklah punya ghordon, punya tujuan dalam ibadahnya secara khusus, kemudian dia lebih utamakan ibadah tertentu tersebut dibandingkan yang lainnya. Namun bala yazalu mutanaqilan, dia terus menerus berpindah-pindah dalam berbagai macam terminal-terminal penghambaan, yaitu berbagai macam amalan-amalan ibadah. Kulama rufi'at lahu, semakin ditinggikan tentunya satu kedudukan, dia melakukan perjalanan menuju kedudukan tersebut dan sibuk atasnya sehingga nampak baginya kedudukan atau amalan yang lainnya. Fahadha da'abu'u, itulah kebiasaannya dalam perjalanannya sehingga berakhirlah perjalanannya. Fa'idha ra'ital ulama, maka jika engkau melihat ulama, engkau lihat dia ahlu ta'abud mutlak tadi bersama mereka. Jika engkau lihat ahli ibadah, maka engkau lihat ahli ta'abud mutlak tadi bersama mereka. Jika engkau melihat orang-orang yang berjihad, maka engkau lihat dia ahlu ta'abud mutlak tadi bersama mereka. Jika engkau melihat orang-orang yang berzikir karena memang waktunya waktu berzikir, maka engkau lihat dia bersama mereka. Jika engkau lihat orang-orang yang bersedekah dan berbuat baik, engkau orang yang bersama, engkau lihat dia bersama mereka. Sekian dari materi juz salikin. Maka model model ibadah yang terpuji itu disebut dengan ta'abud mutlak. Ya, orangnya disebut dengan sebutan ahlu ta'abudil mutlaqi. Ini dia adalah orang yang ahlu ta'abudil mutlak ini adalah orang yang berpindah-pindah amal. Tidak kaku dalam satu amal ibadah tertentu. Nanti adalah orang-orang yang berpindah-pindah amal karena melakukan yang terbaik di setiap sikon. Karena melakukan yang afdal di setiap sikon. Ketika sikonnya sikon belajar, maka Anda lihat dia duduk bersama orang yang berilmu. Ketika sikonnya itu, sikonnya adalah kondisinya adalah kondisi ibadah. Misalnya sikonnya sikon Ramadan. Sikonnya sikon 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dia pun sibuk ibadah bersama orang yang beribadah. Ketika kemudian sikonnya sikon perang, dia berangkat perang. Sikonnya sikon waktu berzikir, maka dia sibuk berzikir. Sikonnya adalah sikon sedekah, maka dia pun banyak-banyak bersedekah. Nah itu ahlu ta'abudut mutlak, dan ini yang paling afdal. Dan inilah yang terbaik dan inilah yang benar. Berpindah-pindah mengambil yang afdal di masing-masing sikon. Ada kebalikannya. Sehingga ahlu ta'abudul mutlak ini dia tidak punya kekhasan tertentu. Dia tidak punya kekhasan tertentu dan dia tidak terkenal dengan ibadah tertentu. Dia tidak terkenal dengan ibadah tertentu karena dia tadi ya mutanaqqil, pindah-pindah. Mana yang paling afdal dalam sikon ini? Itu yang dia ambil. Dan itulah ibadah yang itulah model yang benar. Ada orang yang tidak demikian. Makanya dia misalnya dia adalah orang yang senang zikir. Sudah, maka pokoknya zikir. Apapun sikonnya zikir. Apapun sikonnya dia isinya zikir. Karena dia dia akan mengalahkan berbagai macam yang lainnya demi wiridnya zikir. Ini kondisinya harusnya dia harus kemudian misalnya harusnya dia kerja, dia berzikir. Sikonnya harusnya dia belajar ilmu, enggak, dia pilih berzikir. Dan seterusnya. Maka ini cara beribadah yang kurang afdal, cara beribadah yang bahkan di dalam sebagian kondisi itu bahkan bisa sampai tercela. Ya, kemudian sebelum dilanjut ada catatan berkenaan dengan tadi kita baca wa afdhalul ibadat fi waqti huduri dhaifi. Ketika waktu kehadiran dhaif, kehadiran tamu adalah menunaikan hak tamu, bahkan sibuk ngurusi tamu sehingga wirid mustahab harian ditinggalkan. Maka satu hal yang patut untuk diperhatikan definisi dhaif. Definisi daif secara syariat berbeda dengan daif atau tamu dalam bahasa keseharian kita. Sebagaimana penjelasan Syaikh Al-Utsaimin di syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah, yang namanya daif itu harus memenuhi dua kriteria. Kata Syaikh Al Utsaimin hafizallahu taala, wa amma dhaifu fa huwa kullu man qasadaka min ghairi baladika. Semua orang yang bersengaja menemuimu dan dia bukan berasal dari negerimu, artinya dia musafir. Maka yang namanya dhaif dalam syariat, yang ada padanya hak-hak dhaif atau tamu, itu terkumpul padanya dua kriteria. Yang pertama, ayakuna min khairi jilbalad, dia berasal dari luar daerah, artinya dia safar, dia musafir. Ya, kalau di satu daerah dengan tuan rumahnya, bahkan satu RT, bahkan satu gang, bahkan sebelahan rumah, ini itu tidak disebut dhaif yang punya hak nginap 3 hari 3 malam, ini punya hak untuk disediakan makan besar karena satu gang. Ini kalau nginap bisa ditolak itu, pulang saja ke rumahmu di sana. Ini kalau kamu bilang, oh saya tamu ini, makan besarnya mana? Oh, ya, kamu jajan sendiri saja. Oh, di rumah juga sudah dimasakkan. Atau sana pulang. Ya, kemudian syarat yang kedua, ayakuna mutawajjihan ilaika. Yaitu datang hendak menemuimu. Ya, bukan orang mampir. Ya, bukan orang mampir. Mau datang, mau ke sini, ke tempat nazilan bika, dan dia singgah di rumahmu, nginep di rumahmu. Faqasada taraka tuna ghairika min ahlil balad, maka dia sengaja datang ke rumahmu, bukan rumah orang lain. Ini bukan mampir. Ini bukan mampir. Nah, itu tamu seseorang, itu syaratnya dulu. Dia datang dari luar daerah, alias statusnya harus musafir. Kemudian yang kedua, dia memang bermaksud ke rumah kita. Kalau dia bermaksud ke rumah orang lain, rumah tetangga sebelah, namun karena juga kenal, akhirnya kemudian mampir sebentar. Mampir sebentar. Maka mampir sebentar ini tidak menjadikan dia sebagai dhaif kita. Karena dia itu tujuannya ke rumah sebelah. Ya, namun karena kenal, akhirnya mampir. Ya, sedangkan dia nginepnya ya di rumah sebelah. Cuma karena kenal, ketemu di masjid, di waktu dia 3 hari di rumah sebelah itu, ketemu di masjid, kenal, kemudian mampir ngeteh dulu, ngeteh di rumah kita misalnya, atau ngopi di rumah kita. Itu mampir, maka ini tidak dhaif, tidak menjadi dhaif di rumah kita, namun dia dhaif di rumah sebelah. Maka jika dua kriteria ini terpenuhi, maka itulah yang disebut dhaif syar'an. Yajibu hakuhu, wajib menunaikan haknya, dan tidak boleh bagi Anda menolak kedatangannya. Kata Syaikhul Utsaimin, misalnya beliau katakan, seandainya saya adalah orang yang domisili di Madinah, atau ada seorang yang domisili di Madinah dan dia sedang di rumah, lantas datang seseorang nelpon HP atau ngetok pintu dan mengatakan, saya ada di dekat pintu, saya datang dari Riyadh. Ini orang Madinah, kedatangan orang, saya datang dari Riyadh. Saya ingin menemui Anda, saya singgah, ingin ketemu dengan Anda. Fahukmu idkhalihi lahu wajib, maka hukum untuk menerima kedatangannya, untuk datang kedatangannya, hukumnya wajib. Ya, Anda tidak boleh mengatakan, maaf saya sibuk, ya, nanti datang di waktu yang lain. Di anna hadza dhaifun, karena ini dhaif, yajibu haqquhu syar'an, wajib ditunaikan haknya secara syariat. Namun jika yang datang adalah salah satu tetangga di satu RT, kemudian dia nelpon atau kemudian ketok pintu ingin bertamu, maka dan mengatakan aku ingin silaturahmi, saya ingin silaturahmi misalnya, fa innahu yasau karadduhu, maka boleh bagi Anda untuk menolak kedatangannya jika Anda sedang sibuk, karena tidak berlaku padanya hukum tamu syar'an secara syariat. Maka tamu secara syariat yang punya hak-hak spesial itu berbeda dengan tamu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa percakapan. Kemudian kembali ke buku. Di halaman 71 disampaikan oleh pensyarah hafizahallahu ta'ala syarat diterimanya ibadah. Ibadah memiliki dua syarat, yaitu ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah Anda tidaklah mencari di atas amal yang Anda lakukan adanya orang yang menyaksikan, adanya pihak yang menyaksikan dan melihat selain Allah. Tidak pula mencari pemberi balasan selain Allah. Atau definisinya adalah maksud seorang hamba dalam ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tawassul, dan ibadahnya itu jadikan sebagai sarana untuk ila dari karomati. Dari karomati sama dengan surga, untuk bisa mendapatkan surga Allah. Siapa yang tidak memenuhi syarat ini, maka dia musyrik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butghiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidaklah menerima amal kecuali yang murni, semata-mata dicari dengan amal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Disriwayat An-Nasa'i di Sunanul Kubra. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan aniyatul mujaradatu anil amali, niat yang murni, niat tanpa amal itu ada pahalanya. Sedangkan amal tanpa niat tidak ada pahalanya. Maka siapa yang berniat melakukan kebaikan dan melakukan apa yang mampu dia lakukan, namun dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka untuknya pahala orang yang melakukannya sampai selesai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yakhudh min baitihi muhajira, siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjumpainya sebelum dia berangkat, sebelum dia sampai ke medan perang, atau sampai atau ini muhajirnya sampai maka kematian mendatanginya sebelum sampai ke negeri hijrahnya, faqad waqa'a ajru 'alallah, maka ada pahala untuknya di sisi Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya di Madinah ada sekelompok orang, tidaklah kalian melakukan satu perjalanan, menempuh satu lembah kecuali mereka bersama kalian dalam pahala, karena mereka tertahan oleh uzur, sakit atau yang lainnya sehingga tidak bisa ikut berangkat jihad. Dan ini Nabi katakan ketika perang Tabuk. Kemudian amal itu meskipun sedikit itu berlipat-lipat gandanya dengan bihusni niat, dengan niat yang baik, kemudian ketulusan dan keikhlasan. Dan itu bisa menjadi sebab masuk surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim, ada seorang yang melewati satu jalan, kemudian dia menjumpai ada ranting pohon yang melintang ala dhahri tariqin, di sini punggung jalan. Ya, kalau kita bahu jalan itu tengahnya ya. Ya, tengahnya. Tengahnya bahu jalan ya. Kan ada istilah apa? Bahu jalan, ada jalan itu di bahasa Indonesia. Ya, mungkin bahu jalan ya. Ya, yang jelas ini di tengah-tengah jalan ada ranting pohon yang menghalangi di orang jika lewat di situ karena ada karena ranting itu keluar keluar sampai ke jalan menghalangi orang lewat. Faqal, maka dia mengatakan, wallahi demi Allah saya akan singkirkan ranting ini an sehingga jauh dari kaum muslimin, tidak menyakiti mereka. Maka dia tekuk, ya, dia tekuk ranting tersebut sehingga tidak mengganggu orang yang lewat. Faudkhilal jannata, maka dia dimasukkan surga gara-gara itu, bukan gara-gara sholatnya, bukan gara-gara puasanya. Namun gara-gara ini. Dan ini apa ini sebab masuk surganya di sini? Bius niniyah. Ya, niatnya niat yang baik, tidak ingin kaum muslimin terganggu. Ibnul Qayyim mengatakan, amal itu tidaklah bertingkat-tingkat dengan potretnya dan bilangannya. Namun amal itu bertingkat-tingkat dengan bertingkat-tingkat keadaan hati pelakunya. Maka boleh jadi potret lahiriah dua amal itu sama. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan sebagaimana antara langit dan bumi. Kemudian syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yaitu seorang hamba meneladani ibadahnya, dalam ibadahnya dan meneladani sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak memenuhi syarat ini, maka dia adalah mubtadi'an, dia adalah pelaku bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Wa sa'adatu fi daraini, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu pondasinya adalah ittiba'. Nabi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan, orang yang paling berbahagia, orang yang paling besar rasa senangnya, orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling maksimal ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencocoki sang Rasul dalam ilmu dan amal. Kemudian bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan semisal Islam, iman dan ihsan. Ini tiga ibadah ini adalah tiga tingkatan agama dan ini adalah bentuk ibadah yang paling penting. Oleh karena itu penulis matan salah satu usulatul usul salah saya memulai dengannya. Di antaranya ada doa, rasa takut dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan. Maka di antara karunia dan kebaikan Allah untuk hamba-hambanya adalah Allah syariatkan untuk mereka sejumlah anwa'an adidatan, sejumlah ibadat yang bisa mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu semua jangan disepelekan, karena seorang itu tidak mengetahui dengan amal apakah dia masuk surga. Melalui sebab amal yang mana dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di hadis yang tadi telah kita baca. Seorang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Sholat dan puasanya cuma menggugurkan kewajiban, namun tidak menjadi sebab masuk surga. Sebab dia masuk surga karena ranting pohon yang dia singkirkan. Dengan keadaan niat yang bagus, ingin agar supaya tidak ada muslim yang tersakiti dan terganggu. Maka di antara bentuk ibadah adalah doa, rasa takut, berharap, dan yang lainnya, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan, semacam berbakti pada kedua orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat, memuliakan dhaif, berakhlak mulia. Maka ibadah itu mencakup banyak bentuk-bentuk ketaatan. Dan syukuluhu lillahi ta'ala, semuanya harus untuk Allah ta'ala, tidak layak satupun darinya untuk selain Allah. Dalilnya wa anal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa dan beribadah di samping kepada Allah dengan yang lain siapapun dia. Maka masjid memiliki dua penjelasan. Yang pertama adalah tempat yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Artinya masjid-masjid itu dibangun untuk ibadah kepada Allah semata, tidaklah untuk tidaklah boleh disembah di masjid ghairuhu selain Allah. Yang kedua, yang dimaksudkan adalah anggota sujud yang Allah ciptakan supaya orang itu bersujud kepada Allah dengan menggunakan anggota tersebut. Itulah wajah, dua tangan, kemudian dua lutut dan dua telapak kaki. Maka tidak boleh bersujud dengan menggunakan tujuh anggota sujud ini li ghairihi, untuk selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Contohnya seperti orang yang bersujud untuk kubur. Maka siapa yang memberikan salah satunya untuk selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma yad'u ma Allah ilahan akhar. Siapa yang berdoa di samping kepada Allah, dia berdoa kepada sesembahan yang lainnya. Maka ayat dimulai bahasanya, siapa yang berdoa kepada selain Allah ilahan akhar, sembahan yang lainnya, boleh jadi manusia yang sudah mati, berhala, batu dan yang lainnya, tidak ada bukti baginya, tidak ada hujah, tidak ada dalil, maka Allah ancam orang tersebut. Fa innama hisabu inda rabbi. Sesungguhnya hisabnya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. Maka Allah namai mereka sebagai orang kafir gara-garanya berdoa dan beribadah kepada selain Allah di samping kepada Allah. Pada waktu rusul ja'at, maka dakwah para rasul itu datang untuk agar hati tertuju ila su'alillahi, meminta kepada Allah wahdahu semata dia. Wala yunazi'u muslimun fi kufri man da'a ma'allahi ghairahu. Tidak ada muslim yang tidak setuju, yang menentang kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah di samping kepada Allah. Dan di ayat di atas terdapat bukti yang sangat gamblang, kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah, dan dia adalah orang yang terjatuh dalam syirik akbar. Kemudian pertanyaan, kenapa di matan ditegaskan disebut doa dalam definisi syirik? Dalam definisi syirik itu yang disebut adalah doa. Tapi itu agak depan lagi ya, tidak pas di sini. Ini ketika membahas tentang wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirk wa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dalam definisi syirik yang disebut-sebut adalah doa? La'allahu fa'ala dzalika, boleh jadi penulis melakukan hal ini karena doa adalah akhtaru anwa'il ibadati. Ini jenis ibadah yang paling berbahaya. Maka dia ada satu jenis yang terjumus badannya semua orang musyrik. Lain halnya dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Jadi kenapa ketika disebut syirik didefinisikan dengan dakwatu ghairihi ma'ahu. Oke, itu di risalah ini ya, Hanafiyah. Wa a'zamu manaha anhu asyirku wa huwa dakwatu ghairihi ma'ahu. Ya, di risalah Hanafiyah. Maka jawabannya, kan ini bentuk ibadah yang paling berbahaya. Semua orang musyrik itu ada doa kepada selain Allah. Tapi kalau ibadah yang lainnya, tawaf untuk selain Allah, nadar untuk selain Allah, boleh jadi tidak. Tapi kalau berdoa kepada selain Allah, semua orang musyrik melakukannya. Perbedaan antara syirik dan kafir. Semua kesyirikan itu disebut kekafiran. Maka beribadah kepada selain Allah semacam istighosah, minta untuk dihilangkan kesusahannya kepada selain Allah, disebut syirik, disebut juga kekafiran. Waqad yusamma, dan terkadang dinamai syirik dan kafir, aidan juga orang yang menolak wajibnya sholat atau mengatakan zina itu halal. Orang ini disebut kafir dan juga musyrik. Meskipun al-ghalib biasanya jika bentuknya adalah menentang kewajiban hal yang wajib, menentang keharaman hal yang haram, itu disebut kafir tanpa sebutan syirik. Sedangkan wal ghalib umumnya memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, semacam berdoa kepada selain Allah, disebut syirik tanpa sebutan kafir. Wa illa, namun aslinya semua syirik itu kekafiran, dan semua kekafiran akbar itu juga disebut kemusyrikan. Kemudian diberi judul doa dan dalilnya. Qala al-musannif rahimallahu taala, fil hadis, di hadis disebutkan doa itu adalah intinya ibadah. Dalilnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu mengatakan berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Qala syariha hafizahallahu taala, setelah penulis menyebutkan berbagai macam ibadah secara global, maka beliau mulai merinci satu persatu dan dimulai dengan doa yang merupakan pokok ibadah. Di hadis disebutkan doa itu intinya ibadah. Mukhul ibadah artinya lubuh intinya, wajauhar, di substansinya. Di dalam riwayat yang lain, doa itu ibadah. Di catatan kaki disampaikan bahasanya riwayat ini yang mengatakan ad-du'a wal ibadah itu lebih sahih dibandingkan redaksi ad-du'a mukhul ibadah, meskipun maknanya sama. Ad-du'a wal ibadah maknanya ad-du'a mukhul ibadah. Tapi dari sisi sanad, maka yang ad-du'a wal ibadah itu kualitas sanadnya lebih bagus. Di anafi sanadiha, karena di sanad redaksi ad-du'a mukhul ibadah terdapat Ibnu Lahiyah dan dia perawi yang dhaif. Ya, dua riwayat ini, ad-du'a mukhul ibadah atau akah ad-du'a wal ibadah, wa makna wahid. Makna dan pesan kandungannya itu sama persis. Dalil kalau doa itu adalah ibadah adalah firman Allah taala, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya dan Allah janjikan Allah akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Wa akhbara ta'ala, maka Allah ta'ala mengkabarkan bahasanya yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah adalah kesombongan. Sayadkhuluna jahannama takhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka mereka dibalas dengan bihadal jazail fadhi, dengan balasan yang demikian jelek, yaitu masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Dan karena pentingnya doa, kami akan membahas doa dengan sedikit rinci keutamaan doa. Yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang mudah karena dia adalah mutlak, lepas dan tidak terikat tempat tertentu, waktu tertentu, kondisi tertentu. Dan manfaat doa ini bisa didapatkan oleh orang yang hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, doa adalah min afdhalil ibadah, termasuk ibadah yang paling utama. Wa dzalika li umurin iddatin, dan itu adalah karena beberapa alasan. Yang pertama, dalam doa terdapat merendah kepada Allah, menampakkan kelemahan dan membutuhkan Allah. Kemudian ibadah semuanya, jika hati itu makin khusyuk, pikiran itu makin dan pikiran itu hadir, maka dia lebih afdal dan lebih sempurna. Dan doa adalah ibadah yang paling dekat untuk bisa mewujudkan maksud ini. Fa inna hajat al-abdi, karena hajat seorang hamba itu mendorongnya, hajat karena dia membutuhkan. Maka hajatnya itu membutuhkan, akan mendorongnya untuk khusyuk dan kehadiran hati. Kemudian ibadah berupa doa itu berhubungan erat dengan tawakal dan isti'anah kepada Allah. Karena tawakal adalah al-i'timadu bil qalbi 'ala Allah. Ini bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu mengandalkan Allah dan yakin dengan Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan tercegah dari apa yang apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakuti. Catatan penting dalam masalah ini, bahwasanya tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu bukan pasrah. Pasrah itu tafwid. Pasrah itu tafwid. Sedangkan tawakal itu i'timad. Bukan tafwidul amri ilallah. Bukan memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul di antara bentuk ibadah adalah tafwid, pasrah kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan urusanku kepada Allah, itu salah satu bentuk ibadah. Namun tawakal itu bukan pasrah, bukan pasrah kepada Allah. Namun tawakal itu mengandalkan Allah. Bukan pasrah sama Allah. Memasrahkan hasilnya kepada Allah. Namun kemudian apa hubungan antara tawakal dengan tafwid? Jawabannya, tawakal itu adalah unsur dari tafwid itu adalah unsur dari tawakal. Maka tawakal itu tafwid plus. Tafwid plus. Tidak sekedar ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan bagaimana-bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun al-i'timad, i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati itu mengandalkan Allah untuk terwujudnya apa yang diinginkan dan selamat tercegah dari apa yang dikhawatirkan. Maka tawakal itu perpaduan antara tafwid ditambah dengan athiqatu billahi, yakin dengan Allah. Karena ada yakin, maka tidak hanya pasrah namun mengandalkan. Namun mengandalkan. Ini nanti akan Allah wujudkan dan Allah lah yang bisa mewujudkan. Maka tawakal adalah i'timadu bil qalbi. Di hati yang mengandalkan Allah. Karena plus siqah, yakin dengan Allah untuk terwujudnya apa yang diharapkan dan tercegahnya apa yang tidak diinginkan untuk terjadi. Wa du'a'u yukawihi, sedangkan doa itu menguatkannya. Bahkan mengungkapkannya dan menegaskannya. Fa inna da'i, maka seorang yang berdoa mengetahui dia memiliki kebutuhan yang sempurna kepada Allah. Wa inna umurahu, dan bahasanya semua urusannya, semuanya itu di tangan Allah. Maka dia pun memintanya kepada Rabbnya dan berharap kepada Rabbnya dan yakin dengan Rabbnya. Dan ini adalah ruh atau spirit ibadah. Kemudian merasa membutuhkan Allah adalah ainul ghina, kekayaan itu sendiri. Intinya ibadah dan maksud ibadah yang terbesar. Dan Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam keadaan. Yang keadaan tersebut mendorong hamba menuju pintu Allah, minta tolong kepada Allah. Dan ini adalah bagian dari nikmat untuk terlipatnya bala. Ada satu ulama salaf mengatakan subhana man akhraja du'a bil bala'i. Maha suci Allah yang mengeluarkan doa dengan bala. Gara-gara bala maka keluarlah doa. Maka kemudian doa itu mengubah keadaan. Orang yang sakit jadi sembuh, orang yang fakir jadi dapat rezeki, orang yang celaka jadi bahagia, orang yang lemah jadi kuat, orang yang sedih jadi gembira, orang yang teraniaya jadi menjadi korban penganiayaan kemudian jadi diberi pertolongan. Maka menjadi kewajiban hamba ayuliha ala rabbi, merengek-rengek mendesak pada Rabbnya, meminta hajatnya dan tidak putus asa. Ibnu Rajab mengatakan, selama hamba itu merengek-rengek dalam doa dan sangat tamak menginginkan untuk terkabulnya doa tanpa memutus harapan, maka dia adalah orang yang dekat dengan terkabulnya doa. Karena siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, segera saja pintu itu dibukakan untuknya. Idza aradat li fi zamani hajatun wa qad ashkalat fiha alayya al-maqasidu waqaftu bi babillahi waqfata dhari'in wa qultu ilahi innani laka qasidu lasta tarani waqifun inda babi man yaqulu fatahu sayyidil yawma raqidu. Jika aradat li fi yamani zamani, jika di waktuku aku mengalami hajatun, kebutuhan, waqad ashkalat fiya alayya, sehingga membingungkan bagiku segala macam maksud, maka aku akan berdiri di pintu Allah sesaat, merendah dan kukatakan, ilahi, wahai sesembahanku, innani laka qasidu, aku bermaksud kepadamu. Lasta tarani, tidaklah engkau melihat aku berdiri di depan pintu manusia. Dan pintu manusia adalah pintu orang yang pembantunya mengatakan, maaf tuan, saya saat ini sedang tidur. Kemudian kita akan baca catatan kaki halaman 75. Ayuhma afdalu, manakah yang lebih afdal, baca Al-Quran, zikir ataukah doa? Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, min haitsu, dari sisi an-nadhar ila, melihat masing-masing dari tiga hal tersebut semata-mata, maka baca Al-Quran lebih utama daripada zikir dan zikir lebih utama daripada doa. Namun qad yaridu limafduli, amal yang kurang afdal itu bisa mengalami satu kondisi yang menyebabkannya lebih utama daripada amal yang utama. Misal menjawab muadzin, menirukan ucapan muadzin itu lebih utama daripada baca Al-Quran. Wa ingka, meskipun keutamaan Al-Quran itu lebih unggul daripada semua perkataan, seperti keutamaan Allah Ta'ala lebih unggul daripada seluruh makhluknya. Akan tapi setiap maqam, setiap ruang, setiap kontak itu ada perkataannya. Allah bisa. Wali ana ijabat al muadzini, dan sebab yang lainnya kenapa lebih afdal, karena menjawab muadzin itu adalah doa muqayyad. Doa di kondisi tertentu tafutu yang hilang jika muadzin sudah selesai beradzan. Sedangkan pahala baca Al-Quran itu tidak hilang kalau berhenti untuk mendengarkan muadzin dan nanti disambung. Nanti disambung setelah adzan selesai. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Namun sebelumnya saya ingin bacakan untuk melengkapi jawaban pertanyaan saya di pertemuan kemarin tentang masalah penghalang saat sujud. Saya ingin bacakan dari Taisir Alam Sarah Umdatul Ahkam di pembahasan tentang kitab sholat di bab hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di cuaca yang demikian panasnya, maka salah satu kami jika tidak mampu untuk meletakkan dahinya di lantai, maka dia hamparkan kainnya, lantas sujud di atas kain. Maka di sini dikutip, ba'dul fuqaha fassala as-sujuda 'alal ha'il. Sebagian ulama fikih merinci hukum bersujud pada penghalang. Dengan dua rincian, yang pertama ingkana munfasilan anil musalli. Jika penghalang tersebut munfasil, di luar diri orang yang sholat, semacam sajadah, karpet, tikar, dan seterusnya. Jaza walau bila hajat. Maka itu boleh meskipun tidak ada kebutuhan. Bila hajatin, bila karohatin. Meskipun tidak ada kebutuhan, boleh tanpa hukum makruh. Yang kedua, wa in kana muttasilan bihi. Namun jika penghalang dahi penghalang dahi dengan tempat sujud itu muttasilan bihi adalah sesuatu yang bersambung dengan badan orang yang sholat. Qatar fi thawbihi, semacam ujung kainnya. Semacam ujung kainnya, mungkin lengannya panjang misalnya, lengannya lebar, lengan bajunya. Ini kemudian ditaruh di tempat sujud, kemudian sujud di sini. Atau sorbannya, ekornya panjang. Sorbannya, ekornya panjang, kemudian ditaruh di tempat sujud, kemudian sujud di situ. Maka ini berarti ha'ilnya itu mutasil. Maka fayukrohu illa ma'al hajati. Maka hukumnya makruh kecuali jika ada kebutuhan. Kecuali jika ada kebutuhan. Maka kalau pakai orian di sini, ya pakai peci yang menutup dahi, maka ini mutasil, mutasil dengan badan seseorang, maka minimal hukumnya makruh jika ini ila mal hajah. Maka hukumnya makruh kecuali jika ada kebutuhan. Dan karena kaidah dalam masalah makruh, makruh itu berubah menjadi mubah jika ada kebutuhan. Sambil nunggu pertanyaan, jika ada pertanyaan, saya jawab pertanyaan kemarin sore yang belum terjawab. Apa hukum membayar utang di atas utang? Contohnya, A hutang 5.000 kepada B. Di lain waktu, B punya hutang 6.000. Jadi akhirnya B hanya membayar 1.000 saja. Bolehkah demikian? Ataukah utang A harus dibayar dulu baru B bayar hutangnya? Jawabannya boleh demikian, langsung hanya bayar 1.000 saja. Ini namanya transaksi namanya muqassah. Ini satu transaksi namanya muqassah. Muqassah itu utang lunas dengan utang. Ini utang lunas dengan hutang, ini satu hal yang diperbolehkan. Hukum mengatakan Allahu A'lam untuk hal yang sepele sehingga terkesan istihza dan bermudah-mudah. Misalnya ketika ditanya hasil perkalian sejumlah angka, dijawab Allahu A'lam. Maka jika ada kesan menyepelekan, ya, maka semua kesan yang jelek satu hal yang seharusnya dihindari. Tapi memastikan untuk istihza, ya tentu tidak semudah itu. Artinya istihza dengan syariat sehingga ini membatalkan iman, ya tidak semudah itu. Jika beberapa muslimah tinggal dalam satu asrama, manakah yang lebih utama? Apakah sholat sendiri-sendiri di kamar masing-masing atau sholat lima waktu berjamaah di ruang tertentu? Jika ada maslahat tambahan dengan berjamaah, misalnya ada kemudian nanti Mungkin ada belajar bersama atau kemudian bisa lebih semangat di semangat untuk misalnya menyiapkan hafalan karena salah satu harus jadi imam dan seterusnya, maka sholat berjamaah lebih baik. Meskipun sholat berjamaah sesama muslimah itu pada dasarnya diperselisihkan ulama fikih, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin di Sarul Mumti ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan jais saja, boleh saja. Namun jelas ini satu hal yang lebih baik jika ada manfaat tambahan dari acara tersebut, tidak murni hanya semata-mata sholat. Tentang mubah isi wasiat, ada kasus seperti ini, kakek memiliki tiga cucu dalam keadaan meninggalkan tiga rumah. Kakek berwasiat sebelum meninggal, cucu pertama dapat dua rumah, cucu kedua dapat satu rumah, cucu yang terakhir tidak dapat apa-apa. Ya, maka perlu diketahui bahasanya ada satu hadis dan isinya disepakati oleh para ulama fikih, la wasiyata li warithin. Tidak boleh ada wasiat harta untuk orang yang dia adalah ahli waris. Maka cucu ini ahli waris ataukah bukan? Ahli waris di sini ahli waris, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris yang dapat warisan. Kalau ahli waris yang tidak dapat warisan, boleh diberi wasiat. Misalnya kakek ini masih punya anak, anaknya ada anak laki-laki, maka cucu tidak dapat. Cucu tidak dapat, tertutup oleh pamannya. Maka boleh diberi diberi wasiat harta maksimal sepertiga. Tapi kalau dan sepertiga ini total untuk misalnya ini tiga cucu tadi. Tapi kalau cucu inilah yang jadi ahli waris yang menerima warisan karena generasi anak sudah tidak ada. Generasi anak sudah tidak ada, tinggal tiga cucu ini. Maka tidak boleh ada wasiat di sini. Karena la wasiat ahli warifin. Nih, berarti ini ahli waris yang menerima warisan. Maka tidak boleh dapat wasiat sehingga nanti jadi double, dapat wasiat dan dapat warisan. Apakah berdosa jika orang awam keliru dalam memilih ustadz yang dia pilih ya, atau pendapat yang dia pilih? Jika orang awam ini telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan kedudukannya, ya, bahasanya dia memilih yang terkuat dengan melihat siapa ya, melihat orang yang berpendapat oh yang lebih banyak pendapat A. Ya, kemudian realitanya di sisi Allah ternyata itu tidak tepat, maka tidak masalah, dia tidak mendapatkan dosa karenanya karena dia telah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Bagaimanakah kita mengetahui bahwasanya kita sebagai penuntut ilmu sudah boleh mentarjih pendapat atau dalil untuk diri sendiri? Maka bedakan antara konsumsi pribadi dengan konsumsi atau di-share, diinfokan kepada orang lain. Maka kalau untuk konsumsi pribadi, seorang bisa ketika dia melihat dirinya bisa lebih condong pada satu pendapat karena satu alasan tertentu, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, silakan dia memilih pendapat tersebut untuk konsumsi pribadinya. Tidak ada parameter tertentu, kondisi tertentu yang harus dicapai. Ya, dia merasa lebih serak dengan satu pendapat dan itu karena alasan-alasan yang memang beralasan. Silakan untuk konsumsi pribadi mengambil dan mengamalkan hal tersebut. Adapun kalau untuk konsumsi publik, maka ini babnya bab berfatwa, babnya adalah bab yang lebih, maka lebih berat, ya tentu maka perlu kemudian kehati-hatian yang lebih tinggi. Kemudian meskipun mungkin cara yang mudah adalah mendapatkan rekomendasi dari orang yang lebih dulu berilmu, yang mengatakan silakan Anda mengajar, silakan Anda menjawab pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk sholat sunnah qobliyah seperti qobliyah zuhur, apakah lebih baik di rumah sholatnya atau di masjid dengan risiko menjadi masbuk? Jika ada risiko menjadi masbuk, maka memelihara yang wajib itu lebih didahulukan. Sehingga dalam kondisi ini bukan hukum asalnya. Hukum asalnya sholat sunnah lebih baik di rumah, namun ini karena kondisi khusus, yaitu kekhawatiran masbuk. Maka dalam kondisi semacam ini, sholat sunnah rawatib qobliyah lebih afdol di masjid daripada di rumah. Apakah termasuk musa'adah bil jah, meminta pertolongan orang dalam untuk mempermudah administrasi atau semisalnya? Maka nanti kita bedakan antara berurusan dengan lembaga resmi atau lembaga pemerintahan dengan pihak swasta. Pihak swasta. Kalau kemudian itu misalnya lembaga-lembaga swasta. Lembaga tersebut lembaga swasta. Misalnya persyaratan daftar ulang misalnya. Harus ada ini. Tapi itu lembaganya lembaga swasta, ya pesantren misalnya. Hukum asalnya ini baru sah kemudian daftar ulang, manakala berkas ini semua harus ini. Kemudian kita minta bantuan orang tertentu yang kita kenal misalnya di lembaga tersebut untuk dinegokan ini, saya kesulitan untuk dapat berkas ini. Tolong supaya bisa diberi kesempatan supaya bisa menyusulkan. Maka ini syafaat dan ini syafaat yang baik. Tidak mengapa. Tapi kalau itu berhubungan dengan pemerintahan yang itu harga mati, bahkan itu persyaratan lolos berkas, ini satu pendaftaran. Pendaftarannya tahap pertama seleksi berkas misalnya. Ini seleksi berkas. Ini berkasnya ada yang kurang, kemudian minta tolong supaya dianggap ada supaya bisa lolos berkas. Padahal ini satu ketentuan yang memang harga mati satu ketentuan yang harga mati, lain dengan di swasta itu kan bisa dinego-nego karena enggak ada sesuatu yang harus di situ. Tidak ada sesuatu yang harus di situ. Bukan satu hal yang harga mati. Tapi kalau ini misalnya seleksi CPNS misalnya, ada pertama lulus berkas. Nah ini kemudian berkasnya kurang, kemudian minta orang dalam. Maka ini termasuk syafaat biljah, namun syafaat yang haram. Maka ini termasuk musya'adah biljah, namun musya'adah yang haram. Kalau yang pertama tadi itu termasuk dan itu boleh. Cara mengidentifikasi kesyirikan berkenaan dengan nama dan sifat Allah serta contohnya. Maka ketika itu sifat khas Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya sifat khas Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang meyakini ada makhluk yang punya hal tersebut, maka dia syirik dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat khas Allah mengetahui masa depan, hal yang gaib. Maka seorang yang mempercayai adanya manusia tertentu yang mengetahui hal yang gaib, maka dia musyrik. Di antara sifat khas Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang maha mendengar. Maka orang yang berkeyakinan bahasanya orang soleh tertentu yang posisinya ada di Surabaya, itu kalau dirasani di sini, dia dengar. Itu dia wali loh. Jangan hati-hati, jangan dirasani, jangan digunjing. Lu gunjingnya kan di Jogja. Bu, meskipun gunjingnya di Jogja, walinya di Surabaya, dia tahu persis apa yang kita omongkan. Maka ini syirkun akbar. Maka ini syirik besar dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Allah Maha Mendengar. Karena ini di luar, maka tidak ada yang semacam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya yang di Surabaya dengar tahu ya, kalau kita telepon dari Jogja ya, kalau ini ngobrol bahkan bisik-bisik gelenak-gelenik. Meskipun bisik-bisik, walinya tahu itu. Kalau tahu itu ngerasa, wah hati-hati kamu. Ciloko, celaka kamu. Maka ini keyakinan ini adalah syirik akbar. Syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan sifat Allah kepada makhluk. Apakah sikap ta'abbud al-mutlak masih sejalan dengan anjuran untuk memiliki amal andalan yang tidak diketahui oleh siapapun? Jawabannya iya. Tidak bertentangan. Orang kemudian ta'abbud mutlak, itu artinya segala sesuatu sesuai dengan sikon, mana yang afdal dia ambil. Namun dia punya amalan-amalan andalan tertentu. Dia punya amalan sunnah yang jadi andalannya, yaitu apa? Wiridnya. Dia punya wirid khas harian. Ya, di antara amal andalannya adalah wirid khas hariannya. Wirid khas harian itu ya, tidak kemudian kaku. Karena wirid khas harian itu bisa diqadha. Ya, bahkan wirid khas harian di malam hari bisa diqadha di pagi hari sampai sebelum duhur. Maka ketika di malam hari itu ada kondisi tertentu sehingga yang afdol adalah nolong tetangga yang harus dibawa ke rumah sakit. Maka baca Quran, jatah baca Quran malam hari tidak mungkin terlaksana. Tidak memungkinkan untuk terlaksana karena sibuk ini ke UGD dan seterusnya. Seandainya memang betul, terus setelah itu capek, tidak bisa, akhirnya dah istirahat. Maka wirid di malam hari tadi bisa dikotok di pagi hari. Dan dia tetap menjaga wiridnya. Apabila kita diberi makan berbuka, tetapi kita makan setelah tarawih, apakah orang yang memberi makan mendapatkan pahala puasa kita? Jadi mungkin kalau misalnya gambarannya di awal dia cuma sekedar batal, kata orang Jawa. Cuma minum satu gelas misalnya, kemudian makan kurma beberapa butir, kemudian minum satu gelas teh hangat misalnya, setelah itu sudah. Kemudian itu untuk sholat maghrib, kemudian nanti baru, kemudian makan besarnya dia makan setelah tarawih. Maka yang ngasih makanan buka tersebut mendapatkan pahalanya. Karena yang dimaksud dengan memberi makanan buka puasa, sebagaimana kata Abu Abbas Ibn Taimiyah di kitabnya, sebagaimana di Ikhtiyarat Al-Ilmiyah karya Al-Ba'li, kata Ibn Taimiyah itu adalah makanan pengenyang. Makanan pengenyang. Sedangkan kurma dengan teh hangat satu gelas kecil tadi itu baru batal saja, belum makanan pengenyang. Makanan pengenyangnya itu, dan itu baru dimakan ba'da tarawih. Maka makanan pengenyangnya itu, itulah makanan buka untuknya. Maka dia tetap, maka yang memberi tetap dapat pahalanya. Karena tolak ukur makanan pembuka yang makanan buka puasa yang menyebabkan orang yang memberinya itu mendapatkan pahala orang yang berpuasa adalah ma yushabbi'uhu, yang mengenyangkannya. Terkait menolong orang lain dengan nama baik dan kedudukan, apakah ini diperbolehkan dalam segala kondisi? Tidak. Ada syafaat yang haram dan ada syafaat yang ada syafaat yang ada yang syafaat yang dianjurkan. Jika syafaat tersebut untuk kemudian mendolimi orang lain, ada pihak yang terdolimi gara-gara dengan sebab dampak dari syafaat tadi, atau untuk melakukan maksiat, maka hukumnya haram. Jika tidak, maka hukumnya dianjurkan. Misalnya bab tentang tadi bayar daftar ulang tadi yang harus selesai dalam satu minggu. Kemudian karena syafaat kemudian bisa dicicil jadi 6 bulan. Maka adakah pihak yang terzalimi di sini? Tidak ada pihak yang terzalimi karena dia diterima. Dia diterima, cuma harusnya daftar ulang sepekan, satu pekan ini jadi ini. Tidak ada orang yang digeser gara-gara hal ini. Tidak ada pihak yang terzalimi. Apakah ini maksiat yang dilakukan? Bukan maksiat. Ini tidak bukan satu keharusan. Ini lembaga swasta. Lunggar sebenarnya lembaga swasta itu. Tidak kemudian lain halnya dengan lembaga negeri atau lembaga instansi pemerintah. Itu sifatnya lebih saklek, kaku gitu. Kalau ini panitianya mengatakan ya sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi kenapa pingin seminggu ya? Karena pingin kemudian kejelasan, kepastian. Kalau ada yang jamin kejelasan, kepastian, tidak apa-apa. Ya, keluarga saya mengajak donasi untuk masjid yang masjidnya masih mengadakan beberapa acara bermasalah. Mana yang lebih utama, bersedekah pada sesuai dengan ajakan keluarga atau lebih baik bersedekah untuk masjid yang sudah isi kegiatannya lebih bagus? Jawabannya, mana yang lebih membutuhkan? Bersedekah di masjid yang pertama tetap berpahala karena pembangunan masjid tersebut dipakai untuk orang sholat, itu tetap berpahala. Meskipun ada kekurangan di kegiatan masjid ini di sisi kegiatan-kegiatannya yang bermasalah, itu tetap berpahala. Tetap satu hal yang berpahala. Maka mana yang lebih membutuhkan, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih perlu dibantu? Apakah termasuk syafaat yang diperbolehkan memberikan rekomendasi ke atasan untuk memasukkan kerabat ke suatu kantor atau suatu pekerjaan? Maka nanti dilihat pekerjaan ini adalah pekerjaan di instansi pemerintah atau sejenis itu, ataukah kemudian di instansi swasta, perusahaan perorangan misalnya. Kalau ini misalnya syafaat supaya ini diterima kerja di satu lembaga atau perusahaan perseorangan, tidak apa-apa, tidak masalah. Ini kemudian pamannya sudah duluan kerja di situ, kemudian dekat sama bosnya. Ini keponakan saya Pak, ini gini. Tolong diterima ya. Semua ketentuan ada di kemudian di hak di owner perusahaan, bukan tidak masalah. Kalau kemudian perusahaan swasta, kemudian namun juga perlu dibedakan nanti antara rekrutmen terbuka dan tertutup. Kalau rekrutmen terbuka artinya dia berjanji kepada publik kalau ini bersifat objektif, nanti yang diterima begini, kok ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan, diterima. Yang sesuai dengan persyaratan malah tidak diterima, padahal rekrutmen terbuka. Maka di sini ada dosa menipu publik, kemudian ada dosa kezaliman. Dia geser orang yang memenuhi persyaratan gara-gara syafaat. Maka ini syafaat yang haram karena dua hal tersebut. Apakah boleh jika itu adalah instansi milik negara? Maka jika instansi tersebut milik negara, maka pada dasarnya kembali kepada prinsip itu rekrutmen terbuka atau rekrutmen tertutup. Karena pada dasarnya misalnya pengangkatan pejabat misalnya aslinya di masa para khalifah itu aslinya adalah penunjukan. Asalnya penunjukan. Umar menunjuk siapa jadi gubernur A, daerah A. Umar tunjuk B, ditaruh di daerah B. Asalnya penunjukan. Maka yang punya otoritas, yang punya otoritas dalam hal ini misalnya khalifah, ini dia memiliki kewajiban mengangkat orang yang capable. Kewajibannya dia. Kemudian bolehkah orang-orang yang orang ini kemudian ada orang yang mengajukan kepada khalifah, tolong kerabat saya. Tolong kerabat saya. Kalau rekrutmennya rekrutmen tertutup seperti hukum asal pengangkatan para pejabat di masa khalifah di masa silam, maka kemudian orang dekatnya Umar kemudian mengajukan kerabatnya, maka boleh-boleh saja asalkan pengajuan ini yang diajukan adalah orang yang kapabel. Ya, pengajuan nama. Ini ada kebutuhan gubernur untuk daerah A. Ini kemudian misalnya pembantunya Umar mengatakan, bagaimana kalau ini saja beliau, ini kerabat saya. Ya, kewajibannya adalah, kewajiban yang pemegang otoritas adalah memberikan yang terbaik untuk melayani rakyat. Yang kapabel, yang bisa memimpin. Baik itu kemudian kerabatnya khalifah atau kerabatnya orang dekatnya khalifah, asalkan dia kapabel, dan yang paling kapabel yang ada, yang terbaik yang ada, dan itulah yang terbaik untuk masyarakat, maka boleh pengajuan. Tapi kalau rekrutmennya rekrutmen terbuka sebagaimana keadaan di negara-negara modern sekarang, maka jika kemudian rekrutmen terbuka, maka tidak boleh ada pembohongan publik. Tidak boleh ada pembohongan publik. Kemudian ada kewajiban untuk objektif. Ini nanti yang diangkat yang kemudian nilainya tertinggi. Maka tidak boleh ada kemudian kebohongan, kemudian pengubahan hasil nilai ujian karena dibawa oleh orang dalam. Maka ini kezaliman, ada pihak yang dikalahkan yang harusnya kemudian harusnya lebih berhak, maka ini jadi syafaat yang muharramah. Saat ini saya dan suami tinggal bersama di rumah mertua. Kondisi saya dan suami belum memiliki ekonomi yang mapan. Di rumah tersebut juga ada dua orang ipar laki-laki. Saat ini mertua saya sedang sakit, namun anak-anaknya menyerahkannya ke saya semua untuk pengurusannya dan jarang membantu. Maka silakan kemudian jika mertua itu satu jenis kelamin dengan pihak menantu yang dimintai untuk ini, dan yang ini misalnya mertua perempuan, maka itu yang lebih baik dibandingkan anaknya yang laki-laki, terutama jika hal-hal yang berkenaan dengan aurat. Jika karena tidak detail ya ceritanya, maka kalau sakitnya misalnya sakit yang perlu penanganan yang berkenaan dengan aurat, mandikan dan sebagainya, ini ada menantu perempuan ya, anaknya yang ada laki-laki, mana yang lebih afdol nangani? Ini memandikan jebui ya. Ya, menantu yang perempuan yang sama satu jenis kelamin ini, itu lebih baik dibandingkan anaknya sendiri, meskipun itu anaknya sendiri. Namun jika keadaannya tidak demikian, ya, maka ini menunjukkan kalau anak-anak itu tersebut adalah anak-anak yang kurang berbakti. Bolehkah memiliki sifat kagum kepada non-muslim karena sebab akhlaknya yang baik dan memiliki pengaruh yang positif, sehingga punya rasa iba dan mendoakannya agar mendapatkan hidayah? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh adalah kemudian tutup mata dengan kesesatan akidahnya. Namun jika kemudian dilanjutkan dengan kasihan, seandainya kemudian semoga dapat hidayah pada Islam sehingga sempurnalah keadaan dirinya, dia orang yang baik akhlaknya plus kemudian orang yang beriman, maka tidak mengapa. bolehkah mengambil kata-katanya untuk jadikan motivasi diri? Saya kira kalau masalah kata-kata jauh banyak yang lebih bagus daripada perkataan pribadinya. Perkataan kemudian ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan salaf itu berlimpah ruah. Jauh lebih baik daripada kata-kata teman tadi, kata-kata teman tadi yang kata-kata kawan non-muslim tadi. Bagaimanakah hukum orang dalam semisal ingin masuk ke dalam satu lembaga dan minta tolong kepada kerabat memiliki posisi di lembaga tersebut dan auto masuk, apakah seperti ini dibolehkan dan termasuk dalam kaedah membantu dengan jah? Jika kemudian ini rekrutmen terbuka, kemudian dengan hal ini maka yang sebenarnya tidak memiliki masuk kualifikasi kemudian dimasukkan, maka ini haram. Kan ada kezaliman dan ada pembohongan publik. Mengapa di halaman 59 dan 61 di kitab terdapat garis atas? 59 dan 61. Wallahu a'lam, kalau perlu diketahui bahwasannya budaya penuntut ilmu di masa silam, penuntut ilmu kaum muslimin itu bukan garis bawah untuk sesuatu yang penting, namun garis atas. Itu budaya tulabul ilmi di masa silam. Mungkin itu dia mau menegaskan pentingnya kalimat tertentu. Ucapan tabarokta pada makhluk tidak diperbolehkan. Apakah mengucapkan tabarokallah di hadapan makhluk diperkenankan? Kalau tabarokallah di hadapan makhluk tidak masalah, karena tabarok dinisbatkan kepada Allah. Yang tidak boleh ada tabarokta. Mana yang lebih afdal di bulan Ramadan, mengetapkan hal Quran atau membaca dan mentadaburinya? Saya sarankan untuk menggabungkannya dengan memberikan target khatam Al-Quran sekali khatam, kemudian sisanya dipakai untuk banyak tadabur. Demikian wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.